Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Jalla fi'ula atas segala karunia, limpahan nikmat di dalam hidup, nikmat yang tidak mungkin akan bisa terhitung dan terbilang, dan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala memberitahukan sekaligus kepada kita bahwa kita tidak akan sanggup untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah Jalla subhanahu. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan kepada kita sebagai hambanya bentuk kesyukuran yang paling besar, bentuk kesyukuran yang paling tinggi, terdapat di dalam firman Allah Jalla subhanahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Jalla subhanahu. Maka tatkala seseorang muslim dan muslimah dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam hidup ini, maka itu merupakan bentuk kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang paling berharga kalau demikian di dalam hidup kita ini adalah selalu turun bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala tatkala kita ingin mengabdikan diri, ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla subhanahu, ingin membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan. Maka pertolongan bersama seseorang itu sesungguhnya sebagai anugerah yang besar, karena tidak menutup kemungkinan bantuan dan pertolongan dalam membuka ketaatan dan kebajikan itu diambil dan diangkat oleh Allah Jalla subhanahu, sehingga kita tidak menemukan adanya kelezatan di dalam membuka ketaatan, tidak adanya kenikmatan dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada kenikmatan di dalam ibadah salat dan semua pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang lain, kita tidak menemukan adanya kenyamanan, adanya kelezatan, adanya barakallahu fikum nilai-nilai yang mulia di dalam ibadah tersebut. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan Allah Jalla wa'ala. Nah, kita ingin tahu kapan pertolongan Allahu Jalla wa'ala itu akan turun, dan kapan pula pertolongan Allahu Jalla wa'ala itu akan terangkat. Rahimani wa rahimakumullah, kita telah diberikan jawaban oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Muhammad, Allahu Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzi, dalam surat Al-Fath, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surat Muhammad, Allahu Jalla wa'ala mengatakan, wahai segenap orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jalla wa'ala akan memberikan pembelaan kepada kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sebab turunnya bantuan Allahu Jalla wa'ala, sebab datangnya pertolongan Allahu Subhanahu wa ta'ala, karena usaha dan perbuatan yang kita lakukan untuk agama Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kedua, pertolongan itu merupakan natijah, nilai yang Allah berikan, merupakan ganjaran yang Allah berikan, bahkan buah yang dipetik oleh seseorang. Pertolongan Allahu Jalla wa'ala itu merupakan hasil, merupakan nilai dan ganjaran yang Allahu Jalla wa'ala berikan. Berikut buah yang dipetik oleh seseorang, tentu tidak akan begitu saja serta-merta memetik buah, atau tidak serta-merta mendapatkan nilai dan ganjaran yang besar seperti itu. Ada sebabnya, yaitu in tansurullah, jika kalian menjaga agama Allahu Jalla Subhanahu. Mungkin kita akan bertanya, saya ini seorang wanita, bagaimana bentuk saya menjaga agama Allahu Jalla Subhanahu? Maka jawaban bentuk penjagaan seorang wanita terhadap agama Allahu Jalla wa'ala, serta pertolongan dan pembelaan dia terhadap agama Allah, dia belajar agama Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dia kaji dan dalami agama Allahu Jalla fi'ula, lalu kemudian dia menerapkan pada dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, dan dia terapkan ilmunya pada anak-anaknya, lalu dia terapkan ilmunya di hadapan suaminya, lillahi ta'ala, karena Allah Jalla fi'ula. Maka ini barakallahu fikum bentuk penjagaan dan pemeliharaan. Ketika anaknya melakukan kekeliruan dan kesalahan, dia sebagai seorang ibu atau ummi, dia tampil untuk menegur dan meluruskan kesalahan yang terjadi pada anaknya. Bila suaminya melakukan kekeliruan dan kesalahan, dia tidak akan memberikan dukungan barakallahu fikum, karena menguntungkan dia sebagai seorang istri, tetapi dia mengingatkan dan menasihatinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun mungkin akan terasa pedih pada dirinya, suaminya akan marah, suaminya barakallahu fikum akan ngomel, mungkin tidak sedikit dia harus melakukan dengan kekerasan, tetapi dia sabar untuk meluruskan suaminya, karena dia ingin menjaga dan membela agama Allah Jalla Subhanahu. Dia ingin mendapatkan pertolongan, dia ingin mendapatkan bantuan, Dia ingin barakallahu fikum untuk selalu dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Tugas-tugas yang Allah embankan pada dirinya, dia pelihara, dia jaga, dia perhatikan. Dan yang kaitannya kebaikan atau perintah itu dengan suaminya, dia jaga. Kaitannya dengan saudara dan saudarinya, dia perhatikan. Maka ini adalah gambaran penjagaan seorang wanita terhadap agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, ayat yang kita sampaikan sebagai salah satu bentuk pemberitahuan lengkap dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita harus benar-benar berusaha untuk mengundang dan turunnya pertolongan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hadalil yang lain yang menjelaskan demikian barakallahu fikum, rawal Imam Tirmidhi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, inni u'allimuka kalimat, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di antara kalimat yang diajarkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Jalla wa'ala, niscaya engkau akan menemukannya dan menjumpainya di hadapanmu. Hadis ini barakallahu fikum mengingatkan pula kepada kita bahwa pertolongan yang seorang hamba akan bisa memetiknya, pertolongan yang seseorang hamba bisa akan mendapatkannya, ternyata itu merupakan buah dia benar-benar konsekuen untuk menjaga semua yang terkait dengan aturan hidup yang diletakkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Mungkin dia sebagai seorang istri mengatakan, saya tak mampu. Maka engkau sebagai seorang istri, jangan mudah putus asa. Tapi engkau melakukan atau engkau mengeluhkan ketidakmampuanmu kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau jujur meminta kemampuan dari sisi Allah Jalla wa'ala. Engkau akan barakallahu fikum menemukan buahnya. Allah Jalla wa'ala tidak akan membiarkan engkau dalam kondisi tidak mampu. Tetapi Allah Jalla wa'ala akan membantu dan akan menolong barakallahu fikum. Betapa banyak pekerjaan perbuatan yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang yang paling sehat. Tetapi kita sanggup untuk melakukannya. Mungkin dalam kondisi kita sakit. Suami kita melakukan safar mencari nafkah. Anak kita dirundung sakit pula. Kita sanggup untuk berbuat. Karena kita mengadukan semuanya itu kepada Allah Jalla Subhanahu. Tetapi barakallahu fikum, bila pertolongan Allah itu lepas dari diri kita, bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla itu barakallahu fikum sudah terangkat dari diri kita sendiri, kita tidak akan mampu dan tidak memiliki kesanggupan untuk kemudian melakukan sesuatu yang paling ringan barakallahu fikum. Disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah, agar kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, harus berbaju selalu dengan baju takwa. Harus berbaju dan berhias selalu dengan perhiasan takwa Allah Jalla Subhanahu. Kita harus menumpuk dan mencari bekal dalam perjalanan hidup ini dengan bekal takwa Allah Jalla fi'ula. Baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan ternyata segala yang terkait dengan kegampangan hidup, ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup itu harus bersama bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla Subhanahu. Bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla wa'ala, kita akan bisa memperolehnya, kita bisa mendapatkannya tatkala kita mencoba untuk berusaha melakukan pendekatan diri kepada Allahu Jalla wa'ala melalui jalur-jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan satu pesan dari Allahu Jalla Subhanahu dan kemudian dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla wa ala yaqul di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, Allahu Jalla wa'ala memanggil orang-orang yang beriman karena tentu merekalah yang akan siap, merekalah yang akan tegar, merekalah yang akan barakallahu fikum bersedia untuk memenuhi panggilan Allah seberat apapun. Dialah yang sanggup untuk kemudian menerima segala apa yang dimaukan oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam hidupnya. Allahu Jalla wa'ala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allahu Jalla wa'ala mengatakan qu anfusakum. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat dalam bagi orang yang menerimanya dengan keimanan. Yang berbicara adalah Allahu Jalla wa'ala. Yang berpesan adalah Allahu Jalla wa'ala. Yang memerintahkan adalah Allahu Jalla Subhanah. Perintahnya, qu anfusakum. Pelihara diri kalian. Lindungi diri kalian. Jagalah diri kalian, bentengi diri kalian, pagari diri kalian. Ku anfusakum, dari apa? Allahu Jalla wa'ala menyebutkan minan nari, dari api neraka. Perintah ini bagi orang yang beriman perintah yang sangat besar. Sementara kita diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neraka itu diliputi oleh perkara yang mengenakan, perkara yang menyenangkan, perkara yang diterima dan disukai oleh syahwat kita. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dalam kondisi neraka itu diliputi oleh syahwat, diliputi oleh segala yang menyukai dan yang menyenangkan, Allah mengatakan ku anfusakum. Allah mengatakan jaga diri-diri kalian. Subhanallah. Barakallahu fikum. Inilah yang kita maksudkan. Bagi orang yang beriman tidak akan menganggap enteng dan remeh perintah Allahu Jalla wa'ala untuk melindungi diri. Wahai sebagai seorang suami, ku anfusakum. Anda sebagai seorang istri, jaga diri-diri Anda. Anda sebagai seorang anak, lindungi diri-diri Anda dari neraka yang barakallahu fikum memikat, yang mengelilinginya, disenangi dan disukai rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membentengi diri. Berat. Lebih gampang kita untuk menjaga diri kita, menjaga diri di hadapan yang membahayakan, dibanding kita menyetop diri pada perkara yang menggiurkan dan yang diinginkan oleh jiwa. Lebih berat, barakallahu fikum. Lebih berat bagi kita untuk membentengi diri dari sesuatu yang mengundang barakallahu fikum, yang memikat kita, dibanding kita menjaga diri dari sesuatu yang kita tidak sukai. Gampang, barakallahu fikum. Berarti makna ku anfusakum ini bagi orang yang beriman sesuatu yang amat sangat-sangat dalam, barakallahu fikum. Setelah engkau wahai orang yang beriman mampu menjaga dirimu, di sana ada tugas besar yang kedua. Engkau juga wajib untuk melindungi keluargamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau harus melindungi keluargamu, barakallahu fikum. Berarti, segala yang akan mengikis iman di dalam hidup, segala yang akan mengurangi, barakallahu fikum, ketaatan kita, mengganggu dalam hidup kita ini, kaitan dengan hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala, harus ditinggalkan dan harus dijauhi. Kata barakallahu fikum Imam Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi, wa'lamu anna qalilan yugnikum khairun min kathirin yulhikum. Sesuatu yang Anda sedikit memilikinya, tapi itu mencukupkan diri Anda, lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan kalian, kata beliau. Wa'lamu anna qalilan yugnikum khairun min kathirin yulhikum. Sedikit yang bisa menjadikan engkau merasa puas, barakallahu fikum, itu lebih baik dibanding engkau memiliki banyak tetapi melalaikan dirimu, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sungguh ulama unas salam yang menjadi contoh dan suri tauladan di dalam hal ini, benar-benar melindungi diri mereka dari perkara yang akan membahayakan diri mereka, keluarga mereka, lebih-lebih membahayakan agama mereka. Subhanallah. Maka barakallahu fikum, oleh karena itu kita harus tampil di dalam hidup untuk kemudian melindungi diri, melindungi agama kita ini. Jangan sampai digrogoti, barakallahu fikum. Dan kita berada pada masa dan zaman yang sangat menakutkan, mengerikan, barakallahu fikum. Fitnah hidup yang sangat-sangat menakutkan. Kalau kita tidak memiliki kehati-hatian, barakallahu fikum, tidak menutup kemungkinan kita sebagai seorang suami akan terjatuh dalam perkara yang akan menodai agama kita sendiri. Yang paling berbahaya dan yang sangat memikat di dalam hidup adalah hijaunya dunia, barakallahu fikum. Hijaunya dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Manisnya dunia itu yang sering melunturkan iman kita, rahimani wa rahimakumullah. Kita salah satu ambil contoh saja terkait dengan alat komunikasi sekarang ini, HP, barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang suami terkadang punya, barakallahu fikum, keinginan keras untuk memiliki HP yang paling bagus, yang banyak, barakallahu fikum, program-programnya. Lalu kita mencoba membuka yang tadi kita bisa memurajaah Al-Quranul Karim, bisa membacanya, namun karena ini sudah tidak memiliki kemampuan lagi, sebentar buka HP-nya, zikir di waktu, barakallahu fikum, ba'das shalah, zikir ba'das shalah, sudah tidak tenang lagi. Bahkan jarang dia lakukan zikir ba'das shalah, disebabkan karena deringan HP, imma adanya WhatsApp atau yang semisalnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita khawatir ketika kita mengikuti kemajuan alat-alat komunikasi seperti ini sebagai jembatan untuk kita terjebak dan dijebak oleh syaitan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tentu kita memanfaatkan pada hal yang berguna bagi agama kita, berguna, barakallahu fikum, bagi dakwatu ilallahi jalla subhanah. Namun lihat kerusakan yang diakibatkan oleh satu alat ini bila kita tidak benar-benar mengontrolnya dengan iman. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullah, salah satu contoh. Lalu bagaimana kalau kebagusan alat ini lalu dipegang oleh wanita yang kurang akalnya, wanita yang kurang agamanya? Barakallahu fikum. Kita bisa membayangkan, kita bisa membayangkan bagaimana pengaruhnya terhadap diri anak istri kita sendiri. Apalagi kalau kita berikan kebebasan istri kita untuk membuka layanan internet, rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa bayangkan, barakallahu fiik. Dan kita melihat hancurnya keluarga, tidak hanya orang-orang awam, bahkan orang-orang yang belajar sunnah, mengaku berjalan di atas sunnah, hancur lebur hubungan dia dengan suaminya, dia dengan istrinya, dia dengan anaknya, karena perkara ini, rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, jangan sampai kita terlena sebagai seorang yang benar-benar memegang wasiat Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Subhanallah, barakallahu fikum. Ini salah satu contoh yang saya lihat, yang saya ambil melalui majlis ini. Dan tidak jarang wanita itu terbentuk kepribadiannya karena banyak membuka internet. Lihat wanita, lihat laki-laki, sudah tidak punya selera kepada suaminya, tidak mau berkhidmat lagi. Wal'iyadzubillah, kalau sampai hubungan gelap itu terjadi. Begitulah syaitan akan terus melakukan pengerusakan terhadap keluarga orang-orang yang benar-benar. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam bercerita, barakallahu fikum, inna iblisa yadau arshahu alal ma'i minhu yab'athu sarayahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis, dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dan dari singgasana inilah dia mengirim bala tentaranya. yang paling dekat dan paling mulia kedudukannya di sisi iblis. A'zamuhum fitnatan. Yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Yang paling dekat kedudukannya dan berposisi tinggi dalam tahta kerajaannya iblis adalah pasukannya yang paling besar tingkat kerusakan dan fitnah yang ditimbulkannya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam bercerita, datanglah kemudian sekelompok dari syayatin. Kita mengerti bagaimana kerusakan bila dia melakukan kerusakan yang diperbuat. Dia mengatakan, masona tasyai, Anda belum berbuat sesuatu. Sampai kemudian datang kelompok yang kedua. Dia mengatakan, mataraktu bainahu wa bainam ro'atihi illa farraktuhu. Saya tidak meninggalkan dia dan istrinya kecuali saya cabik-cabik urusannya. Maka kelompok yang kedua inilah yang didekatkan, yang diberikan posisi tinggi di sisinya iblis laknatullah alaih, mampu merusak hubungan suami istri barakallahu fi. Masalah kurang garam jadi besar. Masalah kecil jadi besar barakallahu fi. Padahal kalau dia menjumpai yang sama bersama temannya, tidak pernah dia berkomentar. Tidak pernah barakallahu fikum emosional. Dia bisa menjaga kesabaran dirinya. Tapi bersedia bersama suaminya atau suaminya bersama dia, persoalan kecil akan bisa menjadi besar barakallahu fikum. Bagaimana jikalau sang suami itu bahagia dengan chatting-chattingannya, sang istri juga tidak kalah main chatting-chattingan bersama teman-temannya barakallahu fikum. Lalu akankah setan membiarkan demikian? Terus akan melakukan pengerusakan demi pengerusakan. Wal'iyazubillah. Kalau sampai sang istri kemudian melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Wal'iyazubillah. Berarti disinilah tingkat atau tempatnya ketegasan seorang suami. Karena tugas istri itu adalah besar barakallahu fi. Tugas seorang suami untuk memiliki ketegasan yang tinggi dalam hal ini rahimani wa rahimakumullah jami'. Agar engkau jangan membiarkan kebebasan. Karena wanita itu adalah orang yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Kalau disebut sebagai seorang yang kurang akal dan kurang agamanya, berarti Anda sebagai seorang suami untuk memberikan menjadi pelengkap terhadap kekurangannya, baik kurang akalnya ataupun kurang barakallahu fikum dalam urusan agamanya, engkau harus tampil menjadi pelengkap. Jangan sampai engkau terbawa sebagai seorang suami dengan permainan mereka karena tipu daya wanita itu, kata Allah Jalla wa'ala, luar biasa besarnya. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan barakallahu fikum tentang tipu daya syayatin, Allah menyebutkan inna kaidahum kana dha'ifa, tipu daya mereka itu kecil. Tapi ketika berbicara tentang tipu dayanya seorang wanita, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian itu wahai kaum wanita besar. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah satu pelajaran penting di dalam hidup kita barakallahu fikum, agar jangan sampai kita lepas kontrol dari wasiat dan wejangan Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Pesan yang besar dari Allah Jalla Subhanahu. Kapan kita memberikan orang yang kurang agama dan akalnya kebebasan sebagaimana bebasnya kita, dia akan lebih hancur, lebih gampang untuk menjadi orang yang rusak. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bisa menalar karena punya akal yang sehat, namun mereka mempermainkan perasaannya dalam banyak hal, barakallahu fikum, lalu itu yang menyebabkan mereka lebih cepat untuk tergeret. Dengarkan apa kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang fitnatul dajjal. Maka kebanyakan pengikut dajjal itu termasuk minan nisa'i, dari kaum wanita. Disinilah barakallahu fikum kita harus memiliki ketegasan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena mereka ini ada di dalam kekuasaan kita, dan kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allah telah berpesan untuk kemudian menjaga mereka ini dari api neraka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah, barakallahu fikum. Mana yang lebih enak bagi seorang wanita? Dia mendengar suara suaminya, atau dia cuma banyak membual lewat tulisan-tulisan? Kalau ada wanita, saya lebih senang lewat tulisan, berarti dekat kok selakalas di sini, rumah sakit jiwa, barakallahu. Tentu dia akan memilih, saya lebih senang ditelepon, dibel oleh suami, walaupun sekata patah kata saya berbicara. Tentu barakallahu fikum demikian, rahimani wa rahimakumullah. Hafidhani, dan kita sebagai seorang suami tentu akan lebih senang untuk langsung mengebel, barakallahu fikum, keluarga kita, berbicara dengannya, dibanding dengan kita main chatting-chattingan bersamanya. Khayal ucapannya sana sini, wala faedah. Tidak faedah. Kita langsung bertanya, bagaimana anak kita? Sehat apa tidak? Bagaimana anti? Bagaimana bacaan Al-Qur'annya? Bagaimana? Bagaimana? Bertanya, barakallahu fikum. Tentu itu akan lebih menjaga diri kita dan menjaga, barakallahu fikum, istri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, saya mengingatkan hal ini, sesuatu yang sangat-sangat penting, yang banyak menghancurkan orang-orang yang pernah mengenal sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam. Karena kemajuan, barakallahu fikum, alat telekomunikasi ini banyak menghancurkan, wal'iyadu billah. Kalau sampai kita sebagai kedua orang tua hancur karena itu, lalu membuahkan generasi yang tidak punya kekuatan lagi untuk menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya. Kenapa? Karena kita sebagai kedua orang tua tidak punya kekuatan lagi untuk menjaga dan melindungi diri kita. Berikan kebebasan kepada anak, hancur lebur, barakallahu. Mulai dari semenjak dini anak engkau pintar internet, sampai kemudian engkau terus tidak memberikan kontrol, engkau berikan kebebasan, maka ini akan merusak dia di belakang hari. Apalagi di saat anak-anak itu masa ABG-nya itu muncul, ingin tahu, barakallahu fikum, semua hal. Anda yang telah menanamkannya, Anda yang telah memberikan kebebasan padanya, Anda yang telah membukakan jalan untuk dia menjadi anak yang rusak, barakallahu fikum, maka tanggung jawab ternyata besar. Namun itulah dia tanggung jawab yang dipesankan oleh Allah Jalla wa'ala buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum, lindungi, jaga dirimu dari neraka. Keluargamu juga engkau harus melindungi dan menjaganya. Sudah disebutkan di depan, bahwa yang mengelilingi neraka itu bagaimana Aba Ibrahim Huda. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya di sini tapi sedang terbang melayang ke angkasa luar. Gimana Huda? Neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan, perkara-perkara yang memikat di dalam hidup ini, syahawat, barakallahu fikum. Lah kita disuruh untuk menjaga dan melindungi, berat memang. Melindungi diri kita sendiri berat. Apalagi ada beban, barakallahu fikum, istri kita. Yang sudah disebutkan sifat-sifat kekurangan yang ada pada dirinya. Belum lagi terkait dengan anak-anak kita. Lah kalau hal ini kita anggap ringan, kalau hal ini kita anggap remeh, di belakang hari akan menjadi bumerang besar buat diri kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu saya mengingatkan. Wahai sang suami. Engkau harus memiliki ketegasan kepada istri engkau. Barakallahu fikum. Jangan sampai disibukkan oleh kemajuan alat komunikasi tersebut. Membuka internet. Lalu melalaikan tugasnya terhadap anakmu sendiri. Dia terlalaikan, barakallahu fikum, kewajibannya. Jangan biarkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga putri-putri atau putra-putri engkau. Jangan diberikan kebebasan untuk mengerti dunia maya. Sungguh telah menghancurkan, barakallahu fikum, anak-anak generasi kaum muslimin dan muslimat sekarang ini karena melalui dunia maya itu sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Mungkin Anda akan beralasan, saya selalu memberikan kontrolan kepada dia, saya beri jangan. Kontrolan Anda itu lemah. Kontrolan istri kita terhadap anak kita itu lemah dan sangat terbatas. Jangan Anda beralasan, kami selalu mengontrol dia. Jangan, barakallahu fikum. Anda sering mengontrol akan menyebabkan anak itu banyak berdusta. Dia akan bersembunyi. Bersembunyi dari dirimu sendiri. Karena dia dilarang untuk melakukan sesuatu yang memikat hatinya. Sesuatu yang disenangkan. Dia akan mencari kesempatan, peluang ketika engkau sebagai seorang bapak ngorok. Istri engkau, barakallahu fikum, nutup pintu tidur. Bukankah peluang bagi dia? Bukankah peluang bagi anak kita? Untuk melakukan hal-hal yang tadi engkau beralasan, saya selalu mengontrolnya. Jangan. Anda itu terbatas, barakallahu fikum. Anda sebagai seorang lelaki, apalagi punya pekerjaan di luar, kontrolan engkau itu terbatas. Begitu juga engkau sebagai seorang istri atau ibu. Lemah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita harus putuskan dari awal. Jangan sampai kita terkena dengan ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kebanyakan anak itu rusak disebabkan karena ulah dari kedua orang tuanya. Kebanyakan, barakallahu fikum, anak itu rusak disebabkan karena ulah dari kedua orang tuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi orang yang berimanlah yang akan meletakkan wasiat besar ini sebagai wasiat yang agung di dalam hidupnya, barakallahu fi, dan yang akan melaksanakannya dan yang akan menerapkan pada dirinya barakallahu fikum adalah orang yang beriman kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah ujami'an. Ma'asyiral ikhwah, saya sampaikan hadis Nabiyuna alaihi salatu wassalam, tentu sebagai wasiat dan pesan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam yang kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Yang nanti kemudian saya memberitahukan, ternyata ini semuanya adalah usaha-usaha yang harus punya dasar, yang harus punya pondasi, agar jangan sampai kita tampil berusaha, lemah semangatnya, dingin kembali. Kita harus mengerti pondasi-pondasinya barakallahu fiik. Sebelum ke arah sana, saya mengingatkan pesan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun wal 'abdu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap dari kalian adalah ra'in. Apa arti ra'in ya Azwar? Aba Ubay, kullukum ra'in. Ay na'am, maksudnya di sini setiap kalian adalah ra'in, adalah pengembala, ai pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal imam wa kullukum mas'ul. Setiap kalian akan dimintai tanggung jawab. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai tanggung jawab. Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian merincikan, seorang imam pemimpin terhadap rakyatnya, seorang presiden pemimpin terhadap rakyatnya, dan dia akan dimintai tanggung jawab tentangnya. Seseorang lelaki, seorang suami pemimpin atas keluarganya, dan dia akan dimintai tanggung jawab tentang itu. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya, maka dia mas'ulah akan dimintai tanggung jawab. Seorang budak pemimpin pada harta tuannya, dan dia akan dimintai tanggung jawab. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, berarti pertanggungjawaban itu menunggu di belakang. Kalau kita mengerti dan menyadari kita ingin bisa lulus dan bisa yang terbaik di dalam memberikan tanggung jawab barakallahu, kita ingin menjadi orang yang terbaik sebagai seorang suami, ingin memberikan jawaban pertanggungan itu atau pertanggung jawaban di hadapan Allah diterima olehnya barakallahu fikum. Demikian juga kita sebagai seorang istri yang menjadi pemimpin di rumah suami kita, maka kita ingin menjadi orang yang lulus dan diterima pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla Subhanahu. Maka oleh karena itu kita hidup ini kemudian barakallahu fikum tidak berakhir pada dan tidak memuaskan, cuma hanya bisa memberikan nafkah apa yang dimaukan oleh istri. Di belakang semuanya itu ada tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Jalla Subhanahu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dan perbuat untuk bisa meringankan dan membantu menjawab pertanggungjawaban? Disinilah dia tugas seorang suami untuk meluruskan kebengkokan pada istrinya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wahai sang suami, wahai kaum lelaki, kalau engkau berusaha meluruskannya, khawatir anda akan mematahkannya. Tapi kalau engkau biarkan, tidak engkau luruskan, akan selalu menjadi bengkok, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhanallah, tugas kita untuk memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait dengan yang bengkok, ternyata kita dituntut untuk meluruskannya. Lah kalau kita sang suami tidak punya ketegasan terkait dengan urusan agama dan urusan akhirat, barakallahu fikum, maka sungguh ini akan membahayakan dalam perjalanannya. Engkau sebagai seorang suami telah memberikan kecukupan buat istri engkau dari sisi duniawi, ternyata itu belum cukup menjadi sebuah jawaban dalam pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Sampai kemudian engkau bisa lulus, kemana engkau mengajak istrimu dalam agamanya? Apa yang engkau berikan barakallahu fikum bimbingan terkait dengan agamanya? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita ingin barakallahu fikum berhasil di dunia dan juga ingin berhasil pula di akhirat. Pertama yang harus kita miliki, kita harus punya pijakan barakallahu fikum. Kita harus punya pondasi yang kokoh. Kita sebagai seorang suami harus benar-benar memondasi hidup kita ini. Yang di atas pondasi inilah kita memondasi istri kita dan memondasi barakallahu fikum anak-anak kita. Kira-kira di mana letak pondasi tersebut barakallahu fikum? Dengarkan lantunan doa dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam. Wah ya Allah, jauhilah diriku dan anak keturunanku dari patuh atau beribadah kepada berhala-berhala. Maka landasan hidup itu yang harus kita miliki, itulah dia akidah dan tauhid yang kokoh barakallahu. Dengan inilah kemudian, bila seseorang suami telah benar-benar memondasi hidupnya di atas akidah dan tauhid, tentu dia akan mencoba melakukan pembangunan yang kokoh pada istrinya melalui akidah dan tauhid itu barakallahu. Ketika istrinya sakit, dia ingatkan tentang bagaimanakah ya anugerah Allah menguji hamba-hambanya. Ketika barakallahu fikum istrinya rahimani wa rahimakumullah mengalami sesuatu, diuji oleh anaknya, dia sebagai seorang suami memondasi istrinya dengan kesabaran, banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla Subhanahu. Ini semuanya adalah merupakan buah pondasi sang suami di dalam hidupnya. di atas akidah yang kokoh. Sehingga penampilan di dalam riwayat sahihah memberikan kita suri tauladan. Ternyata hidup ini harus dipondasi dengan akidah yang kokoh dan akidah yang kuat. Kalau kita tidak memperhatikan pondasi ini, semua amal kita di dalam agama ini mudah goyang. Mudah barakallahu fikum digoyangkan. Semangat sekarang sebentar hilang semangatnya. Sekarang barakallahu fikum luar biasa, sebentar lagi hilang semangatnya. Tapi kalau kita benar-benar memondasinya di atas akidah yang kokoh dan kuat barakallahu fi, kita berharap bisa melahirkan seperti istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Hajar barakallahu fi. Ketika Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ke negeri yang gersang tandus dan tidak ada kehidupan padanya, Ibrahim melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Setelah itu diperintahkan Ibrahim untuk balik ke Palestina, meninggalkan seorang istri dan anak di tempat yang gersang. Bekal pun berakhir, air minum sebagai bekal pun mengikis. Barakallahu fikum. Sebelum peristiwa ini, wanita Hajar memanggil Ibrahim. Ya Ibrahim. Ibrahim tidak menoleh. Terus melangsungkan perjalanan. Ketika Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahkah yang menyuruh engkau? Baru Ibrahim balik. Coba dengarkan pendidikan yang agung dan mulia dari kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mendasari dan memondasi hidup ketika sang istri mengingat bahwa kalau Allah yang memerintahkan engkau, bertanya barakallahu fikum, apa kata sang istri? Kalau Allah yang memerintahkanmu, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Dari mana semuanya ini? Muncul dari jiwa seorang istri barakallahu fi. Kalau Allahu Jalla wa'ala yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami. Kalau bukan dari akidah yang kokoh barakallahu fi, yang dipondasi oleh sang suami dari awal, usaha dilakukan dari satu bukit ke bukit yang lain, mencari barakallahu fikum, sampai kemudian keajaiban pun keluar dan dinampakkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dari bawah kakinya cikal bakal Nabi dan Rasul di belakang hari Ismail, keluar mata air yang sekarang ini diabadikan dan dinikmati oleh barakallahu fikum, oleh orang-orang yang di seluruh dunia. Saya mengatakan tidak oleh orang Arab saja, tetapi dinikmati oleh seluruh penduduk dunia. Mereka yang menunaikan haji membawa barakallahu fikum air zam-zam, pulang dibagikan kepada istri, kepada anaknya, kepada tetangganya, mencicipi dan menikmati barakallahu fikum. Semuanya itu rahimani wa rahimakumullah merupakan sebuah pelajaran besar. Ketika Ismail tampil menjadi anak yang dewasa, Ibrahim datang kepadanya, memberitahukan, inni ara fil manami anni azbahu, saya melihat dalam mimpiku bahwa aku membunuh engkau, aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Anak yang memang terdidik di atas pondasi yang kokoh dan kuat, dia tidak akan menghalangi sang bapak barakallahu fi. Dia mengatakan, wahai bapakku, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Engkau akan menjumpai dan menemukan aku dalam golongan orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Jadi pondasi hidup ini yang harus kita miliki, yang harus kita pegang barakallahu fi. Itulah dia akidah yang kokoh. dan akidah yang kuat, dan akan melahirkan ketika seseorang benar-benar memondasi hidupnya melalui jalur atau pada akidah yang kokoh dan kuat, akan terlahir pada dirinya al-khairat, kebaikan dan kebajikan. Dan ini tidak mungkin akan diperoleh, pondasi yang kokoh ini, kalau kita tidak belajar. Barakallahu fi. Kita sebagai seorang wanita harus punya semangat membara, semangat untuk belajar dan mengkaji agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majlis pertama kali bersama segenap akhwati fillah azzaqunallah. Semoga majlis ini bukan yang terakhir. Barakallahu fi. Dan kita langsungkan bila Allah berikan kesehatan untuk berziarah setiap akhir bulan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita buka. Barakallahu fikum. Diri kita untuk belajar agama Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian kita susul dengan pendidikan buat putra putri kita di belakang hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.